dirimu pergi, hatiku semakin sunyi. Tega kau tinggalkan diriku sendiri. Bila ku terbaring sunyi, bayangan wajahmu kasih selalu menggoda hatiku yang pedih. Kemana kau pergi?